Satu, dua, tiga. Orak kabeh, sing kabeh, ayo muni kabeh. Satu, dua, tiga. Bersama Romansa News. Lagunya buat Bronis. Let's we got a sky. Asik, asoy, asik, asoy. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, just. Rahmat ya tadi di kanan panggung juga, terus Cempreng Nalosari di kiri panggung.